Teringat kota tua di mana bunda telah melahirkan puteranya yang kini mengembara menyelusuri jalan hidupnya, menyelusuri jalan hidupnya. Cinta sejati, namun bunda selalu merestui. Namun bunda selalu merestui. Harapan bunda bukanlah harta, bukan pula sanjung puja. Mencapai cita-cita cukup membahagiakan hatinya. Menyelusuri